Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari thumma amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam, dan kita memasuki bab al-adhan wal-iqamah. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang definisi al-adhan dan sebagian dari hukum al-adhan itu sendiri. Dalam rangka kita memurojaah dari pelajaran kita yang sebelumnya, pada perjumpaan kita yang lalu, kita telah mengetahui definisi al-adhan. Yang kita pandang definisi ini adalah definisi yang paling baik, ya, yang lengkap dibandingkan definisi yang lainnya, walaupun juga definisi yang lainnya juga bagus, akan tetapi ada yang lebih lengkap dari penyebutan definisi tentang al-adhan, yaitu definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan bahwa al-adhan at-ta'abbud lillahi bidhikrin makhsusin ba'da dukhuli waqtis salati lil-i'lami bihi. Bahwasannya al-adhan itu adalah amalan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan ucapan-ucapan tertentu setelah masuknya waktu sholat untuk memberitahukan waktu sholat tersebut. Di sini ada kata-kata ba'da dukhuli waqti shalah. Ya, ada beberapa atau ada dua kata di sini yang perlu digarisbawahi, yaitu penyebutan at-ta'abbud lillah, menunjukkan bahwasannya amalan adzan merupakan salah satu bagian dari ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak hanya sebatas rutinitas kegiatan yang dilakukan setiap masuk waktu sholat, tidak. Tapi amalan ini ternilai sebagai ibadah kepada Allah azza wa jal. Yang kedua, yaitu lafad ba'da dukhuli waqtis sholat. Bahwasannya adzan itu disampaikan atau diucapkan setelah masuknya waktu sholat. Maka di sini ada beberapa faidah. Kenapa disebutkan setelah masuknya waktu sholat? Menunjukkan bahwa waktu sholat atau dikumandangkannya adzan itu di waktu sholat yang sifatnya agak luas. Ya, terkadang adzan dikumandangkan tepat pada waktunya dan itu alal afdholiyah. Ya. Yang kedua, terkadang adzan diucapkan atau disuarakan adzan itu ditunda beberapa saat disebabkan karena beberapa hal. Ya. Semisal dalam hadis disebutkan bahwa adzan dikumandangkan mundur dari waktunya disebabkan karena cuaca yang sangat panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui sahabat Bilal, yaitu seorang sahabat yang ditugasi untuk mengumandangkan adzan, ketika ia akan mengumandangkan adzan di waktu yang cuaca yang sangat panas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Bilal, abrid, ya, abrid, yakni tunggu sejenak sampai cuaca agak dingin, ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan abridu bis-shalah, hendaknya kalian tunggu sejenak saat cuaca lebih dingin baru kemudian kalian menegakkan sholat. Demikian keadaannya. Artinya di sini terkait dengan waktu azan itu bisa dikumandangkan di awal waktunya dan bisa dikumandangkan lewat beberapa waktu dari waktu sholat tersebut, yakni ditunda sejenak disebabkan karena beberapa keadaan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang sempat kita bahas juga adalah terkait hukum azan itu sendiri. Hukum azan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya terkait dengan hukum azan, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya azan itu hukumnya mustahab, sunnah. Dan ada pula yang menyatakan bahwa hukum azan hukumnya wajib. Nah, dari penyebutan yang kita sebutkan pada perjumpaan kita yang lalu, bahwasanya azan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Malik ibn al-Huwairith yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Jika datang waktu salat, maka hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Di sini wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah adanya fi'il amr, ya, adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amru yufidu al wujub, dan perintah itu menunjukkan bahwasanya perintah itu adalah wajib. Yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sekalipun adzan ketika beliau safar maupun tidak safar, ya. Dalam artian ketika datang waktu sholat, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mengumandangkan adzan. Nah, yang jadi masalah di sini, apakah kewajiban adzan itu hukumnya fardu kifayah ataukah fardu ain? Apakah fardu kifayah ataukah fardu ain? Maka jawabannya adalah hukum azan adalah fardu kifayah. Yani idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Jika ada salah seorang yang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Dan hukum inilah yang dirojihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahumullahu ta'ala. Dan juga pendapat ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalil yang menunjukkan fardu kifayah, yaitu dalam hadis Malik ibnul Khuwairits yang telah lalu atau yang telah kita sebutkan. Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Ya, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jika telah datang waktu sholat, hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ya. Kata-kata hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan azan, ya, maka di sini menunjukkan jika salah seorang di antara mereka sudah azan, jika salah seorang di antara mereka sudah azan, maka tidak ada kewajiban bagi yang lainnya. Nah, sehingga hukum adzan wajib kifayah atau fardu kifayah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pembahasan adzan yang kemarin sempat kita sebutkan. Ya. Di antaranya adalah apakah adzan itu wajib bagi seorang yang sholat berjamaah saja ataukah wajib juga bagi orang yang sholat sendirian? Sekali lagi, apakah azan ini wajib bagi seorang yang sholat berjamaah saja ataukah juga wajib bagi seorang yang sholat sendiri? Juga yang perlu dibahas, apakah adzan ini juga wajib bagi laki-laki dan wanita ataukah cukup lelaki saja tanpa wanita? Ya. Maka pembahasan yang pertama tadi, ya. Hal yajibul adzan wal iqamah 'ala man shalla munfaridan. Apakah adzan itu adzan dan iqamah, apakah adzan dan iqamah itu wajib bagi seorang yang sholat sendirian? Nah, pada bab ini, ya, pada permasalahan ini, para ulama, ya, terjadi khilaf yang sangat banyak, ya. Nah, adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana beliau mengatakan, idza shalla wahdahu fa adzana wa aqama faqad ahsan wa in iktafa bil iqamah dunal adzan ajza. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau rahimahullah, jika seorang itu sholat sendirian, lalu ia berazan, mengumandangkan azan, ya, lalu kemudian setelah azan dia iqamah, maka ini lebih baik, ya. Jika dia mencukupkan dengan iqamah saja, tanpa azan, maka yang seperti ini sudah mencukupi. Apa artinya di sini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa azan ini bukanlah satu yang wajib, ya, tapi mustahab, sunnah. Ya. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, adapun Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau merojihkan bahwa hukum adzan adalah wajib walaupun dia sholat sendiri. Pendapat Al-Imam Al-Albani. Begitulah fikih. Ya, masing-masing para ulama ini memiliki dalil yang menopang pendapat-pendapat mereka. Nah, maka kita sebutkan di sini bagaimana para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah merojihkan bahwasanya adzan itu hukumnya wajib walaupun dia sholat sendirian. Apa dalil dari ini? Beliau menyatakan hadis al-musi sholatuhu, yaitu dalam hadis seorang yang jelek dalam sholatnya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan yang selain mereka dari seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi'. Seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Pada sebagian lafaz hadis tersebut disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang yang jelek dalam salatnya, ya, bahwasanya seorang ini salat dalam keadaan tidak tumakninah. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, "Kembali kamu." Ya. "Kembali kamu." Kemudian salat lagi. Kemudian orang ini balik lagi, sholat sebagaimana yang sebelumnya. Kembali lagi kepada Nabi, kemudian disuruh lagi untuk sholat, diulangi lagi sholatnya. Nah, diselah Nabi setelah itu mengatakan, ya, sebagian lafadznya, adzin thumma akim. Ya. Adzanlah engkau, kemudian iqamahlah. Ada perintah untuk mengumandangkan adzan, lalu kemudian iqamah. Di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Agar orang tersebut azan. Maka dari sini beliau rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah merojihkan bahwa hukum azan itu wajib walaupun dia sedang sholat sendiri. Naam. Barakallahu fikum. Adapun pendapat dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mewajibkan azan bagi yang salat berjamaah. Ya. Mewajibkan azan bagi yang salat berjamaah. Di sini ada isyarah bahwa ketika dia sholat sendiri tidak wajib, tapi mustahab. Ya, nah, hampir mirip dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, kita selesai dari pembahasan tadi. Apakah hukum adzan itu wajib bagi seorang yang sholat sendirian? Ada tiga pendapat dari para ulama ahlu sunnah. Yang pertama, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya adzan bagi yang sholat sendirian hukumnya sunnah. Jika dia mau adzan dan iqamah itu lebih baik. Jika tidak, mencukupkan adzan saja maka cukup bagi dia. Ini juga disampaikan oleh semakna atau senada dengan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa salat azan wajib bagi yang salat berjamaah. Ya, adapun yang sendirian tidak wajib. Adapun Al-Imam Al-Albani rahimahullah, nah, beliau merojihkan wajib walaupun dia sholat sendiri, ya, dengan dalil hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan juga Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari Rifa'ah bin Rafi'. Nah, kemudian ada permasalahan yang berikutnya. Wahal 'ala an-nisa'i aidan al-adhan am la? Apakah wajib bagi wanita juga untuk adhan ataukah tidak? Apakah adhan ini juga wajib bagi wanita atau an-nisa ataukah hanya cukup laki-laki? Dalam permasalahan ini juga para ulama berbeda pendapat. Pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwa al-adhan wal iqamah adalah perkara yang wajib bagi para lelaki dan para wanita. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada di sana dalil yang mengeluarkan wanita dari lafaz umum yang terdapat pada kewajiban untuk mengumandangkan azan. Nah, disebutkan di situ fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Nah, adapun para ulama yang bermadhab Hambali, para ulama yang bermadhab Hambali, ya, dan yang sebagian dari mereka memandang bahwa bagi wanita tidak ada kewajiban azan, juga tidak ada kewajiban iqamah. Ya. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bassam atau Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah. Hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha yang disebutkan oleh Al-Hanam Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah. Beliau mengatakan fayajibul adzan wal iqamah 'ala ar-rijal aidunan nisa. Maka wajib mengumandangkan adzan dan juga iqamah bagi para lelaki tanpa wanita. Lima rawal Bukhari an Asma binti Yazid annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'ala an-nisa'i adzanun wala iqamah. Dari dalil akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari seorang sahabi yang bernama Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah, tidak ada kewajiban bagi para wanita azan dan iqamah. Ya. Jika hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam adalah hadis yang sahih, maka ya, hadis ini yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Bassam, selesai sudah urusannya. Bahasanya wanita enggak wajib adzan gitu loh. Hanya cukup lelaki saja. Ya. Tidak ada apa? Perbedaan dalam permasalahan ini. Ya. Akan tetapi disebutkan atau ditegaskan akan hal ini, terkait hal ini oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani tanbihan muhimman sebuah penegasan yang penting, yaitu disebutkan oleh Syekh dalam kitab Ad-Dha'ifah, ya, penyebutan laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dha'ifah, ya. Kata beliau, inna hadzal haditha maudhu', bahwasanya hadis ini dihukumi maudhu', palsu. Nah, setelah itu beliau menyebutkan akhta'a fi hadzal hadits 'alimani jalilani, ya, bahwasanya telah salah menyebutkan hadis ini dua seorang alim yang mulia. Ahaduhuma, seorang di antara mereka, keduanya adalah yang bernama Al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah, wal akhar Asy-Syeikh Sulaiman bin Abdullah Ibni Abdul Wahhab bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala. Ya. Asy-Syeikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni cucu dari Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, yakni dua orang atau dua syekh, dua alim telah salah menyebutkan hadis ini, ya. Bahwasanya hadis ini ternyata maudhu. Nah, barakallahu fiik. Disebutkan kata beliau, kata dua imam ini, rawahul Bukhari an Asma binti Yazid. Qala Syekh Al-Albani, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, hadza khata'un fahish, ini adalah kesalahan yang fatal. Ya. Kesalahan yang fatal. Amma khata Ibnu Jauzi annahu lam ya'rif hadzal hadits marfu'an. Adapun kesalahan Al-Hafidz Ibnu Jauzi atau Al-Imam Ibnu Jauzi, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya hadis ini, ya, tidak diketahui hukumnya secara marfu'. Ya. Maka dikatakan Syekh bahwasanya hadis ini datang marfu', yakni disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasannya para wanita itu tidak wajib untuk azan dan juga tidak wajib untuk iqamah, sebuah dalil yang sahih. Saya ulangi, ya, dari penjelasan-penjelasan yang tadi kita sebutkan, bahwa tidak ada satu dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak wajib untuk azan dan juga iqamah. Sehingga pendapat yang rajih dalam hal ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, maka para wanita sebagaimana para lelaki dalam hukum syariah dan juga dalam ibadah, wanita berjalan seiring dengan para lelaki. Ya. Syariat mewajibkan lelaki sholat, demikian juga wanita pun juga wajib untuk menjalankan sholat. Ya. Syariat mewajibkan para lelaki untuk shaum, demikian juga wanita diwajibkan untuk bershaum. Demikian juga terkait dengan al-adhan wal-iqamah. Ya. Maka adzan dan iqamah juga diwajibkan bagi para wanita. Nah, adapun apabila seorang wanita tadi sholat sendirian, ya, apakah juga wajib sebagaimana lelaki, ya, pada sebagian pendapat para ulama tadi, ya. Maka jika kita mengambil pendapatnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hukum adzan bagi wanita walaupun dia sholat sendiri hukumnya wajib, ya. Nah, jika berjamaah hukumnya wajib kifayah, ya, salah satu saja yang adzan, nggak perlu semuanya adzan, tidak. Tapi kalau berjamaah salah satunya yang adzan, jika dia sholat sendirian, Al-Imam Al-Albani memandang wajib bagi dia untuk adzan dan iqamah. Nah, ini pendapat Al-Imam Al-Albani. Adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi telah kita sebutkan. Jika dia adzan dan iqamah, maka itu lebih baik. Jika dia tidak, cukup iqamah saja, maka sudah cukup. Nah, adapun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, atau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan tanbih, memberikan peringatan dengan peringatan yang bagus di sini. Beliau mengatakan, hadza idza kana lam yusma' sautahunna aw sautuhunna amma idza sumi'a atau sumi'a sautuhunna ay min qibalir rijal fa hadza imma an naqula bi adamil jawaz aw naqula bil karaha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terkait dengan azannya wanita. Sekali lagi, terkait dengan azannya wanita, baik dia sholat bersendirian maupun berjamaah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, azan ini apabila, ya, tidak didengar suara wanita itu oleh para lelaki. Ya. Nah, adapun ketika terdengar oleh para lelaki, maka bisa jadi hukum azan itu makruh atau tidak boleh, haram. Ya. Sekali lagi, tadi disebutkan apa hukum azan bagi wanita. Ya. Dirojihkan oleh Al-Imam Al-Albani, hukumnya wajib bagi yang sholat berjamaah atau sendiri. Ya. Lalu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan peringatan, jika, dengan syarat jika apa? Jika tidak ada para lelaki yang mendengar, atau suara itu tidak didengar oleh lelaki. Nah, sehingga dalam hal ini pertanyaannya, apakah suara wanita itu aurat atau bukan bagian dari aurat? Sekarang ada pertanyaan, berarti apakah suara wanita ini aurat atau bukan? Bukan aurat. Ya. Kenapa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan batasan terkait dengan azannya wanita dengan batasan tadi, jika tidak didengar suara mereka oleh kaum pria? Apakah Syekh Ibnu Utsaimin memandang suara wanita ini aurat? Ya. Barakallahu fikum. Atau beliau tidak memandang aurat, akan tetapi melihat bahwasannya azannya, azan, ya, konsekuensi dalam azan itu adalah mengharuskan seorang talhin, ya. Talhin artinya memerdukan suaranya dan meninggikan suaranya. Yakni dalam azan itu ada syariat apa? Disunahkan untuk talhin. Talhin itu bacaannya keras dan juga dimerdukan. Nah, maka ketika konsekuensi adzan itu adanya at-talhin, ya, maka at-talhin ini akan mengantarkan, bisa menyebabkan barakallahu fikum, satu larangan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para wanita untuk tidak al-khudu fil qaul. Apa itu al-khudu fil qaul? Yakni janganlah kalian berbicara dengan mendayu-dayu. Ya. Dengan cara yang mendayu-dayu, memerdukan suara. Ini ada larangannya. Yaitu dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul." Fala takhda'na bil qaul. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan sekali-kali mereka, ini kalian wahai para wanita, mendayu-dayukan suara kalian. Ya. Jangan. Di sini ada larangan untuk al-khudu fil qaul. Memerdukan suara. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya akan tergoda. Ya. Maka ucapkanlah ucapan yang ma'rufah, ucapan yang baik, yakni tidak ada unsur mendayu-dayu. Barakallahu fikum. Maka di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tanbih tadi, ya. Ketika beliau ditanya, ya. Su'ila fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bisu'alin nassuhu hal sautul mar'ah aurah. Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya dengan pertanyaan yang berbunyi, apakah suara wanita itu aurat? Maka beliau menjawab, man ta'ammala nususul kitabi was sunnah wajadaha tadullu ala anna sautal mar'ah laisa bi'aurah. Ya. Jika diperhatikan nas-nas dalam Alkitab was sunnah, maka akan didapati dalil bahwa suara wanita itu bukan aurat. Nah, bukan aurat. Barakallahu fikum. Yang dilarang di sini adalah ketika wanita tersebut berbicara, ya. Larangannya adalah takhda'na bil qaul. Fa innan nahya 'anil khudu' bil qaul wa ibahatul qaul ma'ruf yadullu 'ala anna sautaha laisa bi'aurah. Bahwa sesungguhnya dalam ayat tersebut larangan terkait dengan suara yang mendayu-dayu, diperindah suara itu. Dan kebolehan bagi suara yang ma'ruf, suara yang baik, artinya tidak dibuat-buat suaranya. Ya, karena di dalam ayat itu disebutkan setelah larangan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qulna qawlan ma'rufa, akan tetapi hendaknya kalian berucap dengan ucapan yang baik. Dari sini bahwasanya ucapan atau suara wanita itu bukan aurat. Idlau kana aurah lakana mutlaqul qaul minha munkar. Kalau disebutkan bahwasanya suara wanita itu aurat, maka secara mutlak suara wanita itu mungkar, ya. Walam yakun minha qaulun ma'ruf. Tidak mungkin disebutkan di situ apa? Ucapkanlah ucapan yang baik. Naam. Lakana walaka unam. Walakin takhsisun nahyi bil khudu'i. Naam. Adimul faidah. Akan tetapi di sini dikhususkan terkait dengan apa? Suara yang mendayu-dayu, suara yang diperindah sedemikian rupa. Nah, maka dari itu, ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jelas bahwa boleh wanita itu mengumandangkan azan, bahkan bagi yang berpendapat wajibnya azan, ya, disyariatkan wanita juga azan, tapi dengan syarat apa? Tidak boleh diperdengarkan kepada para lelaki, karena di situ ada larangan agar wanita itu tidak mengumandangkan azan atau mensuarakan suaranya dengan cara yang mendayu-dayu. Dan dalam azan ada konsekuensi di situ, ada sunnahnya azan tersebut dikumandangkan dengan cara yang rafu's shaut, keras suaranya, dan juga hasan, suaranya diperindah. Nah, wallahu alam bisawab, ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca atau membahas terkait dengan keutamaan azan. Sebelum kita memasuki hadis dalam bab al-adhan wal-iqamah dalam kitab Umdatul Ahkam. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.